Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat sholat, Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Yang terakhir kita berada di bab yang nomor ke-107, larangan meludah di arah kiblat di masjid. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-108, yaitu qala syaikhul musannif rahimahullahu taala babuz zajri an man'in nisa min ityanil masjid lis salati fi. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan mencegah wanita pergi ke masjid untuk salat di dalamnya. Jadi maksudnya di sini kita dilarang menghalang-halangi kaum wanita untuk pergi ke masjid untuk sholat di masjid. Walaupun yang afdal sholat di rumah, tapi kalau mau ke masjid tidak boleh dilarang. Dan nanti ada penjelasan-penjelasannya. Beliau bawakan di sini beberapa hadis. Yang pertama-tama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kanat imra'ah li Umar tashhadu salatash subh wal isya fil jama'ah fil masjid. Bahwasanya istri sahabat Umar itu menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Istrinya sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ikut sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Faqila laha lima takhrujin wa qad ta'lamin anna Umar yakrahu dhalik wa yaghar. Lalu ditegur, tidak disebutkan di sini siapa yang negur. Kenapa kamu keluar ke masjid? Padahal kamu tahu bahwa suamimu, sahabat Umar, itu tidak suka dan beliau itu juga cemburu. Jadi sahabat Umar itu tidak suka kalau orang perempuan ke masjid dan beliau juga cemburu. Qalat, lalu istri tersebut menjawab, wa ma yamna'uhu an yanhani, apa yang menghalangi dia untuk melarangku. Jadi istri tadi jawab, kenapa dia kok tidak melarang aku? Kalau memang dia tidak suka, kalau memang dia cemburu, kenapa aku tidak dilarang langsung oleh dia, oleh suamiku, sahabat Umar? Lalu dikatakan, qala yamna'uhu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah. Yang menghalangi beliau untuk melarang kamu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu cegah perempuan-perempuan hamba-hamba Allah itu untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Di sini ada banyak faedah yang bisa kita ambil, yaitu bahwasanya perempuan itu tidak apa-apa ke masjid. Kemudian juga di sini kita lihat sahabat Umar itu mempunyai sifat cemburu, cemburu kepada istrinya kalau keluar rumah. Dan orang yang cemburu itu adalah orang yang baik. Yang penting cemburunya tetap dalam batas-batas yang wajar. Karena kalau cemburu berlebihan justru akan merusak rumah tangga. Cemburu yang wajar itu adalah bukti cinta, cemburu. Tidak ada cemburu berarti tidak ada cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Sa'ad, kalau sekiranya kamu melihat ada laki-laki bersama istrimu, laki-laki bersama istrimu di kamar, apa yang kamu lakukan?" Sahabat Sa'ad menjawab, "Darabtuhu bisayf darban ghairu musaffah." Aku akan tebas laki-laki itu dengan pedang yang tajam. Aku habisi laki-laki itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyar minhu, wallahu aghyar minni." Apakah kamu heran dengan cemburunya Sa'ad? Aku lebih pencemburu dari Sa'ad dan Allah lebih pencemburu dari aku. Cemburu yang wajar. Masa lihat istrinya berselingkuh kayak gitu diam saja, enggak punya sifat cemburu? Jadi cemburu itu wajar. Kemudian di sini juga ada faedah bahwa istri sahabat Umar tersebut juga sportif. Kalau memang suamiku itu tidak suka aku keluar ke masjid, kalau memang suamiku itu cemburu aku ke masjid, kenapa tidak melarang aku? Ini menunjukkan bahwa istrinya adalah seorang istri yang taat. Seandainya suamiku ngelarang aku tidak mungkin ke masjid. Tapi suamiku tidak melarang aku. Kemudian di sini juga dijawab, yang menjadikan sahabat Umar tidak melarang karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah." Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tunduk kepada sunnah, tunduk kepada sunnah. Walaupun aku tidak suka istriku ke masjid, aku cemburu istriku ke masjid, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Aku kalahkan nafsuku demi untuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para salafus saleh kalau sudah ada dalil qala Allah qala Rasulullah, langsung mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Tidak berani mereka melanggar. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Perempuan boleh ke masjid ada syaratnya. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala membawakan hadis lagi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idasta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Apabila istri seorang dari kamu itu minta izin pergi ke masjid, maka jangan dilarang. Jadi apabila istrimu itu izin pergi ke masjid, jangan dilarang. Di sini juga ada faedah bahwasanya seorang istri itu kalau mau keluar rumah harus izin suami. Jangankan keluar ke pasar atau kemana-mana, keluar ke masjid saja itu harus izin suami. Dan itu adalah bukti istri yang solihah. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami itu adalah istri yang tidak solihah. Jadi keluar rumah harus izin suami. Walaupun keluar rumah 1 meter, 1 meter saja di depan rumah, izin suami. "Wahai suamiku, aku mau keluar rumah 1/2 meter, izin dulu." Kalau suami tidak mengizinkan, jangan keluar. Itu adalah bukti istri yang solihah, izin. Bukan seenaknya keluar sana, keluar tanpa izin. Semuanya izin. Ada sebuah hadis. Memang hadis ini sanadnya dhaif. Tapi hadis ini maknanya benar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, dan hadis ini juga berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan amal, bukan dalam hal akidah dan semisalnya. Ada seorang suami tersebut keluar rumah dan dia berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu jangan keluar rumah sebelum aku pulang, sebelum aku datang." Sudah suaminya berangkat. Dan zaman dulu kalau sudah orang pergi itu putus hubungan, karena dulu tidak ada alat komunikasi seperti sekarang. Sekarang kan ada HP, ada apa, gampang komunikasi. Kalau dulu putus. Kemudian disebutkan di dalam kisah itu bahwasanya ayah sang istri itu sakit, dan ayahnya kepingin ketemu anaknya ini perempuan. Datang utusan, "Wahai fulana, ayahmu sakit, ayahmu kepingin supaya kamu datang menemui ayahmu." Kemudian anaknya mengatakan, "Suamiku sedang keluar rumah, dan suamiku berpesan supaya aku tidak keluar rumah sebelum dia datang." Sudah utusannya kembali menemui ayahnya lagi. Sampai ayahnya itu sakaratul maut, sakit parah, mau mati. Utusannya datang kepada anaknya lagi, "Wahai fulana, bapakmu sakaratul maut, kepingin ketemu kamu." Si fulana hanya mengatakan, "Suamiku berpesan, aku tidak boleh keluar rumah sebelum dia datang." Sampai bapaknya mati, utusannya datang lagi ke rumah, "Wahai fulana, bapakmu sudah mati, apa kamu tidak kepingin lihat jasadnya bapakmu sebelum dikubur?" Dia hanya menjawab, "Suamiku berpesan supaya aku tidak keluar rumah sebelum dia datang." Dikubur ayahnya. Subhanallah, setelah dikubur itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, "Wahai fulana, Allah mengampuni dosa-dosa ayahmu berkat baktimu kepada suamimu." Allahu Akbar. Mungkin di mata manusia anak perempuan ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu di mata manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah seorang istri yang salihah, seorang istri yang muti'ah. Karena kesalihahan istri ini, maka dosa-dosa bapaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi walaupun ini sanadnya dhaif, maknanya itu benar. Karena orang tua itu oleh Allah ditinggikan derajatnya kalau dia punya anak yang soleh, punya anak berbakti, dia dapat kiriman pahala terus dari anaknya itu. Jadi keluar rumah izin, bahkan ke masjid pun izin. Kemudian beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu ta'ala membawakan riwayat lagi, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tamna'un nisa' min al-khuruj ila al-masajid bil-lail." Jangan kamu larang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid-masjid pada waktu malam. Maksudnya adalah salat isya dan salat subuh. Jangan kamu larang. Walaupun sekarang ini zamannya sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Karena itu para ulama mengatakan perempuan kalau mau pergi ke masjid itu boleh, enggak boleh dilarang, tapi ada syaratnya. Syaratnya. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kamu larang istri-istrimu, perempuan-perempuanmu pergi ke masjid, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi orang perempuan lebih afdol sholat di rumah, ke masjid boleh. Lalu kalau mereka bertanya, "Loh, kami kan rugi nanti, sholat di masjid kan fadilahnya itu jamaah 27 derajat, kalau kami di rumah kan kami rugi, kami tidak mendapat fadilah itu." Jawabannya tidak. Kamu di rumah, kamu juga dapat 27 derajat. Karena itulah yang sunnah, itulah yang afdol, itulah yang lebih baik daripada kamu ke masjid. Beberapa waktu yang lalu ada seorang penulis nulis buku kecil, dan bukunya biasanya dibagikan cuma-cuma, yang mana di dalam buku itu pembahasannya sangat tidak sportif. Dia cenderung membela kaum ibu, entah mungkin mencari ridhonya kaum ibu. Artinya dia di sana itu memastikan bahwa orang perempuan lebih afdol sholat di masjid daripada di rumah. Ini jelas-jelas menentang sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan salafus soleh semuanya bahwa orang perempuan lebih afdol di rumah, tapi ke masjid boleh, enggak boleh, dilarang. Dia tidak. Dalil-dalil itu diputar balik oleh dia. Memang tampaknya itu ilmiah ya. Kalau orang ilmunya dangkal, waduh ilmiah ini, betul ini ilmiah. Bagaimana bisa ilmiah? Kalau sudah menentang nas, itu adalah pendapat yang harus ditolak. Jadi tidak boleh dilarang kalau ke masjid, tapi rumah mereka lebih afdol, dan mereka mendapat fadilah seperti sholat jamaah karena sesuai dengan sunnah amalannya. Seperti ada sebuah hadis, yaitu dua orang sahabat ketika datang waktu sholat mencari air dan ternyata tidak menemukan air. Akhirnya keduanya tayamum dan keduanya sholat. Setelah keduanya sholat, masih ada waktu sholat itu menemukan air. Yang satu kemudian wudhu, sholat lagi, diulangi sholatnya. Yang satu mengatakan, ya sudah, saya sudah sholat, gak usah diulang lagi. Beda pendapat. Akhirnya kedua sahabat ini lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada yang sholat dua kali tadi, lakal ajru marratain, kamu dapat pahala dua kali karena kamu sholat dua kali. Dan beliau mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, asobetas sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Besaran mana ganjarannya? Ya besar yang sesuai dengan sunnah. Ini ganjarannya cuma dua. Lain ini ganjarannya sesuai dengan sunnah, tidak terhingga. Karena sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwasanya perempuan itu boleh ke masjid dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, an yakhrujna tafilat ghaira mutatayyibat. Hendaklah kaum perempuan itu ke masjid tidak memakai parfum, tidak pakai minyak wangi. Nanti ada bab khusus bahwa orang perempuan itu haram pakai parfum keluar rumah yang baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram. Nanti ada babnya sendiri. Syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, sanadnya sahih li ghairi, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrajna tafilat. Jangan kamu larang perempuan-perempuan hamba-hamba Allah itu untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Tapi hendaklah ketika mereka keluar, tafilat ai la tibalahunna, tidak memakai parfum. Jadi keluarnya tidak memakai parfum yang baunya dicium oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kemudian syarat yang kedua, wanita boleh ke masjid, alla yatarattab ala khurujihinna fitnah, bahwa keluarnya wanita itu ke masjid tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah, tidak menggoda orang lain, tidak merusak hatinya orang lain. Sebagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan Yahya bin Sa'id dari Amrah bintu Abdurrahman, bahwasanya beliau mendengar ibunda Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata ibunda Aisyah ya, lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahunnal masjid kama muni'at nisa'u bani Israel. Kata ibunda Aisyah, kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh para wanita saat ini, ini zaman ibunda Aisyah ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah tahu keadaan wanita zaman sekarang ini, pasti Rasulullah akan melarang mereka ke masjid sebagaimana perempuan-perempuan Bani Israel dilarang. Kemudian Amroh ini bertanya, Anisa'u Bani Israel muni'nal masjid? Apakah perempuan-perempuan Bani Israel dulu juga dilarang pergi ke masjid, ke tempat peribadatan mereka? Kata ibunda Aisyah, na'am, iya. Subhanallah ya, bayangkan. Ini zamannya siapa? Zamannya ibunda Aisyah. Kata ibunda Aisyah, kalau sekiranya Rasulullah tahu yang dilakukan perempuan zaman sekarang, apa saja dandanannya dan macam-macamnya itu, nah pasti Rasulullah akan melarang mereka ke masjid. Lah ini kalau zamannya ibunda Aisyah seperti itu, bagaimana pula dengan zaman kita sekarang? Menimbulkan fitnah. Yang dimaksud menimbulkan fitnah itu pergi ke masjid pakai pakaian-pakaian yang indah, kemudian juga memakai mungkin pakaian yang ketat, memakai celana yang ketat, kemudian juga pergi ke masjid dengan berdandan, dandanannya itu ya seperti itulah, pakai apa, merah-merah pipi, pakai lipstik, pakai eyeshadow dan yang lain-lainnya, itu ini dilarang, nggak boleh ke masjid karena menimbulkan fitnah. Dan ini biasanya terjadi pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan sholat terawih dan sholat subuh, itu banyak perempuan-perempuan ke masjid. Ya kita bersyukur, alhamdulillah mereka ke masjid, sholat, mendengarkan pengajian. Tapi kalau dari sisi pakaian, berangkatnya itu mukenanya ditaruh di tas, pakai rok mini, pakai celana ketat, pakai jilbab yang ketat. Nanti di masjid baru pakai kerudung apa, baru pakai mukenahnya. Nanti mau pulang mukenahnya dilipat lagi, ditaruh di tas lagi. Nah, ini kan membuat fitnah. Membuat fitnah. Kalau model kayak gini, dilarang ke masjid. Dilarang, menimbulkan fitnah. Kemudian juga belum lagi campur laki perempuan. Campur ikhtilat. Ya. Itu adalah bab yang nomor ke-108. Yaitu kita tidak boleh melarang wanita pergi ke masjid untuk sholat, tapi rumah mereka lebih baik, kecuali kalau menimbulkan fitnah, dan juga mereka kalau pakai parfum baru dilarang. Nah sekarang ada bab lagi sambungannya, nomor 109. Babu taghlidiz zajr an syuhudil mar'ah al masjid muta'attirah. Bab larangan keras perempuan pergi ke masjid dalam keadaan memakai parfum. Larangannya keras. Lalu beliau bawakan di sini beberapa riwayat. Pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Zainab, istrinya sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhuma, berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami para wanita, idza syahidat ihdakunnal isya fala tatayyab tilkal lailah. Apabila seorang dari kamu wahai wanita pergi ke masjid untuk salat isya, maka malam itu jangan memakai parfum. Jadi kalau mau ke masjid jangan memakai parfum, minyak wangi. Kemudian riwayat lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu sahabat Abu Hurairah pas lewat, ada perempuan lewat. Lalu sahabat Abu Hurairah mencium bau wangi dari perempuan itu. Baunya wangi, kemudian kainnya itu sampai nempel di tanah. Baunya wangi, semerbak. Langsung sahabat Abu Hurairah menegur. Kata sahabat Abu Hurairah, ya ummatal jabbar, jikti minal masjid. Wahai umatnya al-jabbar, umatnya Allah, wahai hamba-hamba Allah, apakah kamu baru pulang dari masjid? Kemudian perempuan itu jawab, na'am, iya. Walahu tatayyabti, apakah kamu ke masjid pakai parfum? Kata perempuan itu, na'am, iya. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, inni sami'tu hibbi Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun limra'atin tatayyaba li hadzal masjid hatta tarji'a fataghtasil ghaslaha minal janabah. Kata sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah mendengar kekasihku Abul Qasim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholatnya perempuan yang pergi ke masjid memakai parfum, sehingga dia harus pulang dulu mandi seperti mandi janabah. Allahu Akbar. Ini keras larangannya. Ini jelas sekali bahwasannya sholatnya tidak diterima. Mau kita tafsirkan model apa ini? La tuqbalu sholatun, tidak diterima sholatnya. Jadi orang perempuan ke masjid pakai parfum, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana solusinya? Pulang dulu ke rumah, mandi seperti mandi janabah. Maksudnya mandi yang bersih sampai parfumnya itu baunya hilang, baru boleh ke masjid. Ini adalah upaya Islam untuk menghindari fitnah, menghindari fitnah. Kemudian mereka bilang, loh, baunya badan kami tidak enak, masa tidak boleh pakai parfum? Kalau bau badannya tidak enak, itu ada obat-obat tertentu untuk menghilangkan bau badan tanpa harus pakai parfum yang baunya keluar. Kalau parfum itu dipakai di rumah, tidak apa-apa, silakan. Di depan suami pakai parfum, monggo silakan. Mau parfum mereknya apa? Mereknya apa biasanya? Apa? Mau parfum merek apa? Merek Hugo. Merek apa lagi? Boleh, segala macam merek boleh. Di depan suami, ibadah itu. Tidak apa-apa. Kalau ke masjid, jangan. Keluar rumah, jangan. Baunya dicium oleh laki-laki. Bahkan di dalam sabda yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Perempuan mana saja yang terkena dupa, bau dupa yang wangi, maka jangan ikut sholat isya bersama kami. Jadi bukhur itu dupa. Jadi dupa itu baunya wangi ya. Nah sekarang ini model lagi, saya tidak pakai parfum, tapi dikasih dupa. Jadi dupa yang wangi dibakar, taruh di apa namanya, di lemarinya, sehingga apa namanya, bajunya itu bau dupa wangi, dupa gahru, kayu gahru, atau dupa pekalongan, baunya wangi. Sehingga ketika dipakai pakaiannya itu wanginya menyebar. Lu saya tidak pakai parfum. Nah itu baunya wangi itu dupa, sama saja. Jadi bau wangi maksudnya, mau parfum, mau dupa, mau apa, kalau keluar rumah dilarang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idasta'tarat al-mar'ah famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Apabila seorang wanita itu memakai parfum lalu dia lewat di depan kaum sehingga kaum itu mencium bau wanginya, fahiya zaniyah. Ini agak kasar ya, mohon maaf ya. Artinya itu fahiya zaniyah, dia adalah pelacur. Wa kullu 'ainin zaniyah, dan setiap mata yang memandang kepada dia, maka mata itu adalah mata yang berzina, zina mata. Jadi dikatakan perempuan pakai bau wangi parfum keluar rumah, baunya dicium oleh laki-laki bukan mahram, maka dia adalah zaniyah. Apa tadi zaniyah itu? Pelacur. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksi beliau ini zaniyah. Zaniyah itu pelacur artinya. Ini ancaman keras. Karena subhanallah ya, hadis model gini sudah disampaikan ratusan kali oleh banyak ustaz. Tapi subhanallah tetap dilanggar. Sehingga kalau sudah ada ada pernikahan, ada manten, resepsi itu perempuan-perempuan di kampung lewat mau ke manten, nah itu baunya sak kampung. Busnya. Padahal mereka dengar hadits ini. Subhanallah. Apa ndak takut? Ini ancaman keras loh ini. Loh kenapa perempuan kok dilarang pakai minyak wangi? Dicium oleh laki-laki yang bukan mahram baunya. Karena dampaknya itu buruk. Karena kalau perempuan pakai parfum, dicium laki-laki bukan mahram baunya, itu menimbulkan fitnah. Laki-laki jadi berhayal, wah baunya saja kayak gini, apalagi orangnya. Padahal orangnya itu kuat deh padahal. Menakutkan. Cuman baunya saja. Jadi ini adalah larangan perempuan pakai parfum keluar rumah, apalagi ke masjid. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh pulang mandi dulu sampai baunya hilang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatnya tidak diterima. Sudah, Anda mau nafsirkan model apa ini? La tuqbalu salatun, tidak diterima salatnya. Sudah jelas, wadih. Wuduh asy-syams, jelas seperti matahari di siang bolong. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-110. Babun nahyi anil murur bisiham wassilah fil masajid min ghairi qabdin ala nusuliha. Bab larangan lewat di masjid dengan membawa anak panah atau senjata tanpa ujungnya itu ditutup. Jadi tanpa ujung yang tajam itu ditutup. Maksudnya di sini kita dilarang ganggu orang lain. Karena kalau zaman Nabi dulu biasa kan mereka ke masjid bawa panah. Lah kadang ujungnya itu kan tajam. Kadang ujungnya itu nancap ke orang, nyakiti orang. Jadi kalau kamu mau ke masjid bawa panah, maka ujungnya itu ditutup yang tajam sehingga tidak ganggu orang. Beliau bawakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Annahu amara rajulan kana yatasaddaqu bin nabli fil masjid alla yamurra biha illa wa huwa afidun bin nusuliha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki yang dia bersedekah anak panah di masjid supaya tidak lewat di masjid itu dengan membawa anak panah tersebut, melainkan dalam keadaan ujungnya yang tajam itu ditutupi sehingga tidak ganggu orang. Jadi maksudnya di sini jangan sampai kita ke masjid membawa sesuatu yang bisa ganggu orang lain. Kalau zaman dulu bawa ini ya, apa namanya, bawa anak panah. Kalau sekarang apa kira-kira? Bawa apa? Bawa HP. Kalau HP itu ganggu sholat ya, bukan ganggu orang langsung. Kali ini anak panah kan nusuk orang, nancap ke orang. Kira-kira apa dikiaskan ini? Bawa pistol, nakut-nakuti orang. Bawa pistol ke masjid ya. Kita kalau mau ke masjid pistolnya disimpan dulu. Kecuali kalau dalam kondisi menjaga keamanan. Karena kita nakut-nakuti orang itu dosa loh. Nakut-nakuti orang itu dosa. Di sini beliau bawakan beberapa riwayat bahwa menakut-nakuti orang itu dosa. Di antaranya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man asyara ila akhihi bi hadidah fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi' wa in kana akhahu li ummihi li abihi wa ummi." Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pedang atau pisau. Jadi nakut-nakuti dengan pedang atau pisau, maka orang itu dilaknat oleh malaikat sampai dia memasukkan pedang atau pisaunya ke dalam sarungnya lagi, walaupun itu adalah saudara sekandungnya sendiri. Jadi nakut-nakuti orang dengan pisau. Jadi di masjid atau di luar masjid, dan kadang ada orang itu suka ya bawa apalah, bawa pisau, bawa celurit, bawa apa untuk nakut-nakuti orang, itu dilaknat oleh malaikat. Dilaknat. Atau juga mungkin bawa pistol, nakut-nakuti orang bawa pistol, nah, itu dilaknat oleh malaikat. Apalagi sambil apa namanya, kumisnya itu di apa, dipelintir ya, Sampai dia bawa pisau, kemudian pisaunya itu dibuat ngerok-ngerok jenggotnya. Kami nakut-nakuti orang. Kan ada kan orang gitu kan? Nah, itu dilaknat oleh malaikat, nakut-nakuti orang. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata'atas saif maslulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang memberikan pedang dalam keadaan terhunus. Jadi enggak boleh memberikan pedang dalam keadaan terhunus. Bagaimana caranya? Supaya pedang itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi ngancam orang, nakut-nakuti orang muslim itu adalah dosa, bahkan dilaknat oleh malaikat. Islam ini agama yang luar biasa, masya Allah. Dan ini bukan hanya di masjid larangannya, di semua tempat keramaian, bahkan di pasar atau dimanapun, yang dikhawatirkan kita akan ganggu orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik 'ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'." Apabila seorang dari kamu itu lewat di masjid kami atau di pasar kami sementara dia bawa anak panah, maka hendaklah ujungnya yang tajam itu ditutupi, dipegang dengan telapak tangannya. Jangan sampai menyakiti sedikit pun daripada orang Islam. Islam ini agama yang masya Allah, agama yang benar-benar menimbulkan cinta, kasih sayang, perdamaian. Jangan ganggu orang, jangan nyakiti orang. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita masuk bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-111, yaitu babul istilqa al-manhi anhu fil masjid. Bab terlentang yang terlarang di masjid. Jadi ada tidur terlentang yang terlarang di masjid. Di sini beliau bawakan beberapa riwayat, kemudian juga ada penjelasan-penjelasan dari para ulama tentang riwayat-riwayat itu. Yang pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yastalqiyanna hadukum thumma yad'u rijlaihi 'alal ukhra." Beliau bersabda, "Jangan seorang dari kamu itu tidur terlentang kemudian meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain." Kemudian ada riwayat lagi, saya baca sekalian, riwayat At-Tahawi, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Annahu naha an yastalqiyar rajulu wa yuthni ihda rijlaihi 'alal ukhra." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang tidur terlentang dan satu kakinya ditaruh di atas kaki yang lainnya. Hadis ini ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran kebanyakan ulama, maksudnya di sini adalah orang yang tidur terlentang di masjid, lalu satu kakinya itu diangkat, kemudian yang satunya itu ditaruh di atasnya seperti orang jigang. Jigang itu loh. Jadi dia terlentang ya. Jadi misalnya kaki kirinya itu diangkat, kemudian yang satunya ditaruh di atasnya. Jadi seperti orang jigang itu loh, orang jigang. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena auratnya kelihatan. Jadi di sini ilahnya itu karena auratnya kelihatan. Ini kalau sarungnya atau kainnya itu apa namanya, pendek, kecil, yang dikhawatirkan auratnya tersingkap. Tapi para ulama mengatakan seandainya kainnya itu lebar dan auratnya tidak tersingkap, maka tidak dilarang. Karena ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Kebanyakan ulama menafsirkan hadis ini seperti itu. Di antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menafsirkan hadis tadi, "Maudhi'un nahyi wallahu a'lam an yansubba ar-rajulu rukbatahu fa ya'rid 'alayha rijlahu al-ukhra wa la izara 'alayhi aw izaruhu dayyik yang kashifu ma'ahu ba'du auratihi fa in kana al izaru sabighan bi haythu la tabdu minhu auratuhu fala ba'sa. Inti dari larangan ini, wallahu a'lam, kata beliau ini tawantu ya. Inti larangan ini, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, yaitu seseorang yang tidur terlentang, lalu satu kakinya ditaruh di kaki yang lain, di apa namanya, di lututnya, seperti orang jigang gitu, sehingga auratnya itu tersingkap karena tidak ada kainnya, atau karena kainnya itu pendek, auratnya kelihatan. Jika kainnya itu lebar sehingga auratnya tidak kelihatan, la baksa, tidak apa-apa. Jadi intinya di sini adalah kelihatan auratnya. Kalau tidak kelihatan auratnya, tidak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim juga mengatakan maknanya seperti itu. Intinya yang tidak boleh kalau auratnya kelihatan. Kalau auratnya tidak kelihatan, tidak apa-apa. Karena ada riwayat Rasulullah tidur model gitu di masjid, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya melalui jalan Abbad bin Tamim dari pamannya, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihdahuma rijlaihi 'alal ukhra. Bahwa sahabat ini melihat Rasulullah tidur terlentang di masjid sambil meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lainnya. Ini para ulama menafsirkan kakinya itu selonjor. Jadi bukan model jigang ya. Jadi kakinya diselonjorkan, cuman yang satu ditaruh di atas satunya. Kalau tadi riwayat-riwayat yang ada itu bukan selonjor, tapi kakinya itu diangkat model kayak orang jigang, sehingga kelihatan auratnya. Kalau Rasulullah diselonjorkan, satu ditaruh di atasnya, tidak apa-apa, karena juga tidak kelihatan auratnya. Kemudian berikutnya lagi, di sini ada sebuah bab yang mana Syekh Salim bin Id al-Hilali membawakan bab ini panjang bukan main. Bahkan mungkin bisa dikatakan ini bab yang pembahasannya paling panjang di antara bab-bab yang ada, yaitu bab nomor ke-112. Di sini beliau membawakan bab ini mulai halaman 397 sampai 422. Berapa halaman beliau bawakan itu? 25 halaman beliau bawakan. Yaitu tentang larangan mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan tempat tertentu kecuali kepada 3 masjid. Yang mana masalah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama panjang lebar, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendapat banyak fitnah masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang murni. Islam itu jangan dirusak oleh pendapat-pendapat yang justru menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu Syekhul Islam itu difitnah. Katanya Syekhul Islam mengatakan orang yang berangkat ziarah ke kuburan Nabi itu adalah maksiat, itu adalah durhaka. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan itu. Justru beliau mengatakan kalau orang itu pergi ke Madinah, hendaklah sholat di masjidnya Nabi. Nah, setelah dia berada di masjidnya Nabi, maka dia disyariatkan untuk ziarah ke kuburannya Nabi. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa ziarah ke kuburan Nabi itu adalah maksiat, tidak pernah. Jadi fatwa beliau itu dipelintir, diputarbalikkan, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi untuk fitnah beliau. Dan permasalahan inilah diantaranya yang menjadikan beliau itu dimasukkan ke dalam penjara. Syekhul Islam dipenjara beberapa kali, bahkan beliau meninggal dunianya pun juga dipenjara. Karena masalah ini penting, saya kira dibahas nanti saja pada waktu berikutnya. Soalnya sekarang waktunya sudah tinggal sedikit. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita.